السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Kita akan membahas bagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang musyrikin. Mereka adalah orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kita dan orang-orang kafir punya kesepakatan dan punya perbedaan, sebagaimana kita dengan orang-orang ateis juga punya kesepakatan dan punya perbedaan. Sebagaimana pula antar sesama muslim ada kesepakatan, ada perbedaan. Kita dengan orang kafir sepakat dalam hal bahwa kita sama-sama berasal dari tidak ada. Dan kita juga sepakat bahwasanya kita sama-sama mati. Siapapun manusia mengakui itu, baik muslim maupun kafir. Namun kita berbeda pendapat dengan orang-orang musyrikin Quraisy dan beberapa orang ateis, apakah nanti akan ada hari kebangkitan ataukah tidak. Dan di sini penulis akan menyebutkan salah satu di antara perbuatan orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan. Kita membaca penjelasan dari Imam Ibn Utsaimin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ingkar terhadap kebangkitan. Barang siapa mendustakan hari kebangkitan, maka ia telah kafir berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara id wukifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat sesuatu yang mengharukan. Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, karena itu rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Quran Surat Al-An'am ayat 29-30. Nah, mereka mengatakan, waqalu in hiya illa hayatuna dunya. Orang musyrikin mengatakan kehidupan ini hanyalah kehidupan kita di dunia ini, sehingga mereka mengingkari adanya kiamat. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami nanti tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Maka mereka tidak pernah melakukan persiapan kalau nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Akhirnya apa yang terjadi? Walau tara id wukifu ala rabbihim. Kamu bisa melihat ketika mereka, seandainya mereka dihadapkan di hadapan Rabb-nya lalu dikasih dalam kurung, apa yang terjadi itu enggak ada jawabannya. Coba perhatikan, andai mereka dihadapkan, andai mereka ditaruh di depan Rabb-nya lalu dikasih tafsir, tentu kamu melihat sesuatu yang mengharukan. Jadi kalimat dalam kurung, tentu kamu melihat sesuatu yang mengharukan, itu tidak ada di ayat, tapi ada di terjemahan. Kenapa ada di terjemahan? Karena terjemahan ini tafsir. Kalau ada di ayat, kalau yang tercantum di ayat, walau tara id wukifu ala rabbihim, andaikan kamu melihat mereka dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sementara mereka tidak punya persiapan kalau nanti mereka akan dibangkitkan. Sama ketika ada seorang siswa atau seorang murid, dia belajar, enggak pernah mikir ujian. Tiba-tiba gurunya begitu masuk langsung kita ulangan. Kaget semuanya. Karena tidak ada persiapan. Orang kalau tidak persiapan kemudian menghadapi ujian, maka dia akan terheran. Karena itu terjemahan yang ada dalam Al-Quran yang kita punya, terjemahan depak, itu hakikatnya adalah tafsir. Makanya bagian-bagian yang kalau di hanya diterjemahkan teksnya itu kurang bisa dipahami oleh penerjemah, dikasih dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung, agar bisa dipahami dengan sempurna. Dan terjemahan depak yang kita punya mengacu kepada tafsir Jalalain, meskipun beda dengan, karena tafsir terkadang ada khilaf, mungkin beda dengan tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir atau tafsir yang disebutkan oleh buku tafsir yang lain. Dan itu tidak masalah selama khilaf seperti ini masih dalam ranah yang benar. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Juga firman Allah Ta'ala, wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu selalu dustakan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 10-17. Mereka mengingkari Al-Quran dengan menyebut Al-Quran Asatirul Awwalin. Mereka juga mendustakan hari kiamat. Lalu apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Innahum ar-rabbihim yawma idzin. Pada hari kiamat kelak mereka akan lamahjubun, dihijab dari Allah Ta'ala. Dihijab dari apa? Dari melihat Allah. Dalam kurung, pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Melihat di sini adalah tafsirnya. Dan ini salah satu di antara bukti bahasanya terjemah depak insyaallah masih mengikuti tafsir Ahlussunnah. Kalaupun di situ ada sedikit penyimpangan dalam masalah Asy'ariyah, karena Jalalain termasuk ada penyimpangan dalam sisi akidah karena dia terpengaruh dengan Asy'ariyah. Namun Asy'ariyah dengan Ahlussunnah sepakat kita nanti sama-sama bisa melihat wajah Allah. Yang mengingkari bisa melihat wajah Allah itu Mu'tazilah, Khawarij, dan satu lagi Murji'ah. Mereka menganggap bahasanya hamba ketika mati nanti tidak bisa, atau ketika di akhirat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat ini jadi dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana orang kafir mereka terhalang untuk melihat wajah Allah disebabkan kekufurannya, maka mukmin bisa melihat wajah Allah karena imannya. Ini yang disebut dengan pendalilan mafhum mukhalafah. Pendalilan dengan metode apa? Dengan metode terbalik. Misalnya, siapa yang enggak bayar SPP enggak bisa masuk. Berarti kebalikannya, siapa yang bayar SPP bisa masuk. Sehingga ayat ini dalil orang mukmin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat berikutnya, surat Al-Furqan. Juga firman Allah Ta'ala, bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Quran surat Al-Furqan ayat 11. Dan juga firman-Nya, walladzina kafaru biayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran surat Al-Ankabut ayat 23. Nah, yang dimaksud mereka putus asa dari rahmatku, itulah sifat orang kafir. Semua orang kafir putus asa kepada dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan nasihat yang diberikan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sehingga bagian dari ciri orang kafir disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Apa makna orang kafir berputus asa dari rahmat Allah? Putus asanya orang kafir dari rahmat Allah bukan berarti mereka berusaha untuk mencari rahmat Allah lalu Allah enggak kasih. Akhirnya mereka putus asa, ya sudahlah kalau enggak dikasih saya enggak minta lagi. Bukan seperti itu. Karena orang kafir tidak pernah mengharap rahmat Allah. Sehingga yang dimaksud putus asa dari rahmat Allah adalah tidak ada harapan sedikit pun untuk mendapatkan rahmat Allah, disebabkan mereka mengingkari hari akhir. Karena mereka enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mereka enggak percaya adanya kiamat. Maka mana mungkin mereka percaya adanya pahala? Padahal percaya pahala itu turunan dari percaya kepada hari akhir. Kalau orang percaya kepada hari akhir, maka dia akan percaya pahala. Dan kalau orang tidak percaya kepada hari akhir, jangankan percaya pahala, hari akhirnya saja enggak percaya. Pahala buat apa kalau dia tidak percaya pada hari akhir? Karena itu yang dimaksud di sini, ulaika ya'isu min rahmati, mereka itulah orang yang berputus asa dari rahmatku. Maknanya adalah mereka tidak memiliki harapan sedikit pun untuk mendapatkan rahmatku. Selanjutnya, dan penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, zamal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengklaim atau mengatakan bahwa, Quran surat At-Taghabun ayat 7. Lanjutannya bahwa apa? Mereka tidak dibangkitkan. Zamal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Orang kafir mengklaim, dalam kurung mengatakan, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Penulis di sini siapa penulis ini? Dan penulis berdalil dengan firman Allah. Siapa penulis di sini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, selanjutnya bagaimana cara memahamkan mereka yang mengingkari hari kiamat? Adapun cara memahamkan mereka yang mengingkari hari kebangkitan adalah dengan hal-hal berikut. Pertama, hari kebangkitan adalah masalah yang mutawatir di dalam semua kitab samawi yang dibawa oleh para rasul. Semua umat manusia sepakat menerimanya. Bagaimana Anda bisa mengingkarinya? Sementara Anda membenarkan apa yang dilontarkan para ahli filsafat atau pendapat seorang yang keakuratannya tidak mencapai dan menyamai riwayat tentang adanya hari kebangkitan, baik secara nakli maupun secara logika. Nah, yang pertama, semua nabi telah menegaskan adanya hari kiamat. Semua nabi dan semua kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi juga menegaskan adanya hari kiamat. Kalau semua nabi dan kitab-kitab para nabi menegaskan itu, lalu dengan alasan apa kalian mengingkarinya? Padahal Mereka tidak punya imam, tidak punya pemimpin dalam masalah ini. Ini yang mau disampaikan oleh penulis. Padahal sebagian besar keyakinan penolakan kepada hari akhir itu disebabkan adanya filsafat. Adanya filsafat. Kemudian karena di logika enggak masuk akal, akhirnya mereka bilang enggak ada. Selanjutnya, kedua, logika bisa membuktikan tentang adanya, tentang akan terjadinya hari kebangkitan dengan cara sebagai berikut. Pertama, setiap orang tidak mengingkari bahwa ia adalah makhluk yang sebelumnya tidak ada dan ia terwujud setelah diadakan. Oleh karena itu, zat yang mewujudkan dan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada mudah baginya untuk mengembalikan kepada kejadian semula, seperti difirmankan Allah Ta'ala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dialah yang menghidupkan kembali dan itu adalah lebih mudah baginya. Quran surat Ar-Rum ayat 27. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Kalimat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, nu'iduhu, seperti itu pula kami akan kembalikan kondisi manusia. Ini dijadikan dalil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, tuba'atsu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan buhman. Kalian akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi enggak pakai alas kaki, enggak pakai baju uratan, enggak pakai baju ghurlan, tidak dihitan. Seperti kelayaknya kita lahir. Sehingga bayi seukuran manusia besar sebagaimana ketika kita lahir. Dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kita nanti kita diciptakan oleh Allah Ta'ala pertama kali. Selanjutnya, B, setiap orang tak mungkin mengingkari keagungan ciptaan langit dan bumi karena besarnya bentuk dan kehebatannya. Maka sangatlah mudah bagi zat yang menciptakan keduanya untuk kembali menghidupkan manusia setelah mati. Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Quran surat Al-Mu'min ayat 57. Allah juga berfirman, Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Ahqaf ayat 33. Di situ ada penegasan, walam ya'ya bi khalqihin, dan Allah tidak merasa letih dengan menciptakan langit dan bumi. Ada beberapa ayat yang menyebutkan itu dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan ini? Ini membantah akidahnya Yahudi. Yahudi itu punya keyakinan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah kelelahan lalu bersemayam di arsy istirahat. Subhanallah, maha suci dari amma yasifun, apa yang telah mereka ucapkan. Allah juga berfirman, walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma massana min lughub. Kami telah menciptakan langit dan bumi, dan wa ma massana min lughub, dan kami tidak terkena kelelahan dari proses itu. Sehingga Allah tegaskan seperti ini untuk membantah Yahudi dan Nasrani. Semua orang mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kenapa itu ditegaskan dalam Al-Quran? Orang musyrikin mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Al-Quran ini diturunkan, tetangga-tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrikin, semua mengakui bahwa ini Allah yang menciptakan. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya, ketika membaca kitab Tauhid, dan insya Allah nanti kita bahas ulang ketika membaca besok kita akan baca Qawaidul Arba. Mereka mengakui bahasanya langit dan bumi ciptaan Allah. Lalu kenapa Allah tegaskan berkali-kali dalam Al-Quran? Alasannya bukan untuk mengajak kepada mereka pada keyakinan ini, karena mereka sudah memiliki keyakinan ini. Tapi alasannya adalah dalam rangka untuk mengajak mereka meyakini adanya kiamat dan hari kebangkitan. Sebagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang dulunya tidak ada, maka Allah mudah untuk menciptakan manusia yang mati yang dulunya sudah ada. Dan Allah tidak mengalami kelelahan dalam semua proses itu. Selanjutnya, dan Allah berfirman, Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul 'alim innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Pengetahui. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin ayat 81-82. Bagian yang digarisbawahi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menetapkan sesuatu yang Dia kehendaki, Dia tinggal mengatakan kun, kemudian terjadilah apa yang Dia kehendaki. Ayat ini dalil bahwa menggunakan jimat hukumnya syirik. Dari sisi mana pendalilannya? Satu-satunya zat yang bisa memunculkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Satu-satunya zat yang bisa memunculkan akibat tanpa sebab hanya Allah. Sehingga siapapun selain Allah kalau ingin memunculkan akibat, dia harus melalui sebab. Dia harus melalui sebab. Kamu kalau mau seperti ini harus melalui ini. Nah, sebab ini ada yang sifatnya sebab syar'i dan ada yang kauni. Nah, ketika orang mengambil sebab yang salah, misalnya mau pinter yang dicari idune kiai, mau apa lagi misalnya, mau sugih yang dicari semburane kiai, yang bercampur dengan itu gitu ya. Ini bukan sebab, karena tidak ada sebab pinter adalah itu, dan juga tidak ada sebab kaya adalah itu. Itu bukan sebab pinter maupun sebab kaya. Maka menjadikan ludah sebagai sebab untuk mendapatkan kepinteran, mendapatkan kekayaan, dapat jodoh, dapat, nah ini sakti ludahnya ini, karena multifungsi. Ini berarti melanggar firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Ta'ala. Kapan ada penelitian kalau ludah ini bisa menjadi sebab kaya? Ludah bisa menjadi sebab dapat jodoh, ludah bisa menjadi sebab sukses, rizkinya lancar dan seterusnya. Sehingga dia telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Dan ini perbuatan kesyirikan. Nah, ini pendalilan kenapa penggunaan jimat termasuk di antara perbuatan kesyirikan. Sebelum kita teruskan, mohon jamaah untuk bisa ke selatan agar halaman tidak penuh dan bisa silakan merapat di depan banyak jamaah lagi yang silakan kita hati-hati, tidak teruskan sebelum jamaah sekalian bisa menempatkan dengan yang lebih baik lagi. Bisa masuk, ya bisa merapat, baik. Nah, kita teruskan. C, bagi yang memperhatikan bumi yang kering dan mati, tatkala ada hujan turun, maka berubahlah ia menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Zat yang mampu menghidupkan bumi yang kering, tentu mampu pula menghidupkan kembali dan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka tarol ardo khashi'atan fa'idha anzalna alaihal ma'ah tazzat warobat. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat 39. Di poin yang ketiga ini, Allah menunjukkan bahasanya Allah bisa menciptakan semua keadaan makhluknya. Maka makhluk bisa mati jadi hidup, hidup jadi mati, diam jadi gerak, gerak jadi diam. Maka sebagaimana Allah bisa menciptakan seperti ini, Allah juga bisa membangkitkan manusia. Karena di antara syubhatnya orang musyrik, mereka menganggap bahasanya orang kalau sudah berubah jadi debu, maka gak mungkin lagi bisa disatukan. Dia ketika mati ya, kemudian jasadnya hancur jadi debu, lalu debu itu keterak air ya. Debu itu mengalir bersama air kemana-mana menyebar. Terus gimana unsur-unsur ini bisa disatukan? Dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Sebagaimana Allah bisa menciptakan satu makhluk dalam banyak keadaan, kadang mati, kadang hidup, kadang diam, kadang gerak. Yang mati jadi hidup, hidup jadi mati, diam jadi gerak, atau sebaliknya. Maka Allah juga bisa menciptakan kalian yang sudah hancur, menyatu lagi, hancur lagi, menyatu lagi. Allah Maha Kuasa. Sehingga orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, hakikatnya adalah menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dalil tentang itu. Tayyib. Yang ketiga. Ketiga, masalah kebangkitan secara realitas dan kasat mata telah dibuktikan. Allah mengabarkan kepada kita tentang beberapa peristiwa yang berhubungan dengan orang mati yang dihidupkan kembali oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, ayat Allah menyebutkan 5 peristiwa. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri itu setelah ia hancur? Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Dulu pernah kita bahas ayat ini di penjelasan kitab Tauhid, bahwa orang ini, ahli tafsir berbeda pendapat, siapakah dia? Yang pertama, mereka beda pendapat apakah ini nabi atau bukan nabi. Kemudian mereka yang berpendapat ini adalah nabi, mereka juga khilaf, nabi siapakah yang dimaksud. Dan beberapa kesimpulan menyebutkan orang ini adalah nabi Uzair. Nabi Uzair yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu berapa lama? 100 tahun, mi'ata 'am. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jaga makanannya. Tapi keledainya sudah jadi debu. Dia tetap utuh, keledainya jadi debu. Dan ini salah satu di antara bukti Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan yang mati. Beliau sebutkan 5 peristiwa di surat Al-Baqarah, semuanya ada di surat Al-Baqarah. Pertama peristiwa ini, Nabi Uzair. Dulu sudah pernah kita sebutkan. Yang kedua siapa? Peristiwa di surat Al-Baqarah, bukan dia surat Al-Kahfi. Peristiwa Ibrahim. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang mati. Lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk apa? Mengambil, menyembelih beberapa ekor burung, kemudian dicacah-cacah, diulet jadi satu, dicampur, lalu dipisah-pisah di 4 ujung gunung. Kemudian panggil, ternyata mereka ya'ti nagasa'ya, mereka bisa hidup kembali, datang kepada Ibrahim. Yang ketiga peristiwa, orang yang ada pasukan yang besar keluar dari rumahnya. Wahum ulufun hadaral maut. Sementara mereka ketakutan karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah berfirman, mati semua kalian. Mati semua. Tanpa sebab. Langsung mati semua. Thumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan lagi. Wallahu a'lam, ini kejadian kapan, di zaman siapa. Ada sekelompok orang besar, jumlahnya banyak ya. Ketika keluar dari kampung karena takut mati, di jalan Allah firmankan, mati kalian, mati. Kemudian dihidupkan lagi. Peristiwa yang keempat, kisah Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel mereka bertengkar karena saling menuduh siapa yang membunuh seseorang ini, si mayit ini. Lalu Musa meminta apa? Fakul nadribu biba'diha. Silakan kamu pukulkan sebagian dari sapi yang disembelih itu. Akhirnya Allah hidupkan. Yang kelima, kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam bisa menghidupkan ya yang mati. Ada di surat Al-Baqarah? Satu lagi, siapa yang kelima? PR ya. PR karena saya juga lupa. Kita baca yang keempat. Yang keempat, secara logika hikmah mengharuskan adanya hari kebangkitan untuk memberikan balasan perbuatan manusia di dunia. Kalau tidak, niscaya sia-sialah Allah menciptakan manusia dan tidak ada hikmahnya. Bahkan dengan demikian, tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala berfirman, Apa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Allah juga berfirman, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran surat Thoha ayat 15. Allah juga berfirman, Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atullahu man yamut bala wa'dan 'alaiha haqqan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun liyubayyana lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sesungguhnya. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian. Bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Quran surat An-Nahl ayat 38-40. Baik, kita perhatikan bagaimana kesungguhan orang kafir dalam menolak adanya hari akhir, sampai mereka bersumpah, dan sumpahnya atas nama Allah lagi. Demi Allah kiamat enggak ada. Subhanallah. Dan dibantah oleh Allah sendiri. Mereka pakai nama Allah, digunakan dalam sumpah untuk membantah keberadaan hari kiamat, menunjukkan bagaimana mereka telah mendarah daging kalau kiamat itu tidak ada. Makanya ini bagian dari titik sengketa antara Nabi SAW dengan orang musyrikin. Para ulama menyebutkan ada 3 titik sengketa antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrikin. Pertama, tentang masalah uluhiyah Allah. Apakah Allah itu berhak disembah satu-satunya? Mereka enggak mau terima. Sehingga mereka mengatakan, aneh kan Tuhan cuma satu. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hanya akan menjadikan Tuhan itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang sangat mengherankan. Yang kedua, dalam masalah al-ba'tsu, dalam masalah hari kebangkitan, mereka tidak mau menerima. Yang ketiga, dalam masalah status beliau sebagai utusan Allah, mereka juga tidak mau menerima. 3 titik ini, 3 masalah ini titik sengketa utama antara Nabi SAW dengan musyrikin. Nah, dan firman-Nya, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wadzalika lallahu yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran surat At-Taghabun ayat 7. Jika dalil-dalil dan bukti-bukti ini sudah dijelaskan tetapi mereka tetap ingkar, maka mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri dan menentang. Orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Nah, di poin yang keempat, halaman 260 ya. Jadi dalil yang keempat adalah dalil logika. Dalil logika yang boleh sampaikan, kalau enggak ada kiamat, maka hikmah penciptaan langit dan bumi itu hilang. Karena itulah ketika tidak ada kiamat, Allah itu pasti zalim. Jika tidak ada kiamat, Allah itu pasti zalim. Kenapa pasti zalim? Karena keadilan di dunia ini belum final, enggak selesai. Ada enggak keadilan yang selesai di dunia ini? Ada tidak? Ada. Tapi masih banyak yang enggak selesai. Sehingga ada orang yang mendolimi si A, ada yang mendolimi si B, ada yang mendolimi ini, mendolimi itu, sampai mereka mati belum terbalaskan. Kalau enggak ada kiamat, berarti Allah zalim. Ada juga yang dia melakukan pelanggaran A, pelanggaran B, pelanggaran C, sampai mereka mati, dia hidupnya santai-santai saja, enggak nyaman-nyaman sentosa, enggak ada pembalasan apapun. Sehingga kalau enggak ada kiamat, Allah zalim. Banyak dari kezaliman orang kafir kepada kaum muslimin, sampai generasi itu mati belum ada pembalasan. Misalnya kezaliman yang dilakukan oleh penduduk Tartar kepada kaum muslimin Baghdad, kezaliman yang dilakukan oleh beberapa orang Syiah kepada kaum muslimin di negara Iran atau di negara Irak, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa penjajahan, sampai mereka mati. Dan mereka mati bukan karena ditembak muslim, bukan karena dihukum mati, bukan karena diboikot karena perang. Mereka mati ya mati begitu saja. Sehingga banyak tindakan kezaliman yang belum terbalaskan. Kalau enggak ada kiamat, Allah zalim. Karena itu Allah katakan di surat At-Tin, "Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Kenapa, apa yang menjadi alasan mereka masih mendustakan ad-din, hari kebangkitan, masih mendustakan hari pembalasan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu zat yang paling adil, zat yang paling maha bijaksana, sehingga kalau tidak ada hari kebangkitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Dan itu bertolak belakang dengan hikmah Allah. Nah, itu bagian yang keempat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat, apakah orang musyrik itu sepakat, orang musyrikin Quraisy itu sepakat tidak ada hari kiamat, ataukah masih khilaf? Ada yang mengatakan mereka semuanya sepakat kiamat enggak ada. Ada yang mengatakan ada sebagian di antara mereka yang masih mengakui adanya kiamat. Namun apapun itu, khilaf seperti ini khilaf yang ringan. Baik kita sebut masih ada orang musyrik yang mengakui kiamat, mereka juga tetap musyrik, ya? Sehingga percuma saja dia mengakui kiamat. Namun ala kulli hal, salah satu di antara akidah mereka adalah mereka tidak mengakui kiamat. Dan itu hampir semuanya. Kalaupun ada yang mengakui kiamat, hanya beberapa saja. Dan hanya orang-orang zalim yang tidak mengakui kiamat. Karena itulah Nabi SAW berani menegaskan di depan mereka, siapa yang tidak mengakui kiamat masuk neraka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ja'ilan Nabi SAW, ada beberapa orang musyrik datang kepada Nabi SAW, bi'idomin wafattahu fi wajhi wa nafakahu, datang membawa tulang-tulang manusia, entah usianya sudah berapa, dikubur, datang dikumpulkan, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditaruh di muka beliau, lalu ditiup, disebun, tentu debunya mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, atazamu ya Muhammad annallaha yuhyi hadha ba'dama aramma. Wahai Muhammad, apa benar kamu mengklaim bahasanya Allah akan menghidupkan benda-benda seperti ini padahal dia sudah jadi tanah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am wa yudkhilukan nar. Betul, Allah akan membangkitkannya dan Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka. Di depan muka orang ini, sehingga beliau menegaskan seperti itu untuk menunjukkan bahasanya orang yang kafir terhadap hari kiamat, hati-hati, nanti kamu akan masuk neraka. Lalu Allah ceritakan ini di surat Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala May yuhyil idhama wa hiya ramim. Hafal surat Yasin ya? Kelihatan enggak pernah yasinan ya? Mereka membuat perumpamaan tentang kami dan mereka melupakan khalqah. Bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Dia mengatakan siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang seperti ini wahiya ramim padahal sudah jadi tanah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad bahwa yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Nah, selesai sampai di sini pembahasan tentang masalah iman kepada hari akhir. Berikutnya beliau akan bercerita tentang diutusnya para rasul. Qala al-musannifu rahimahullah, dan ini paragraf terakhir di kitab Al-Usul Tsalatsah. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengutus para rasul, semua rasul sebagai pemberi peringatan, mubasyir, kabar gembira, dan memberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nisa, rusulam mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Itulah para rasul yang mereka menjadi mubasyir, pemberi kabar gembira, wa mundir, dan pemberi peringatan. Memberi kabar gembira artinya apa? Ngasih janji baik bagi yang mau taat. Memberi peringatan berarti memberi ancaman bagi yang membangkang, yang ingkar. Dan isi ajaran beliau secara garis besar hanya dua ini. Kalau mau baik dikasih balasan, kalau jahat dikasih ancaman. Sehingga isinya hanya al-wa'du wal-wa'id, janji baik dan ancaman. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Agar tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah bagi manusia untuk membela dirinya ba'da rusul, setelah Allah mengutus para rasul. Sehingga ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa zaman fatrah di mana orang tidak mendapatkan rasul itu punya hujjah di hadapan Allah, karena tidak ada rasul. Dan nanti mereka akan dihisab khusus disebabkan karena mereka tidak pernah mendapatkan dakwah. Wa awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas nabi yang pertama. Yang kita sebutkan apa? Rasul pertama. Dan berbeda antara nabi dengan rasul. Di sini beliau mengatakan rasul pertama, bukan nabi pertama. Rasul pertama adalah Nuh dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun. Dalil bahasanya rasul pertama adalah Nuh, qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'di. Sungguh aku wahyukan kepadamu sebagaimana aku telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Allah sebut Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Yang dimaksud wahyu di sini adalah wahyu dalam bentuk ajaran syariat. Dan itulah ciri rasul. Sedangkan Adam alaihissalam adalah nabi dan bukan rasul. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin. Dan setiap umat Allah mengutus seorang rasul kepada mereka dari sejak Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Mereka memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan mereka melarang untuk melakukan peribadatan kepada taghut. Dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus setiap umat seorang rasul yang isi perintahnya adalah beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Wa qtaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal-imana billah. Dan Allah wajibkan kepada setiap hambanya untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Dalilnya apa? Ayat di atas. Ani ibudullaha wajtanibu at-taghut. Dan kalau orang sudah punya ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, lalu beliau menjelaskan apa itu taghut. Kata Ibnu Qayyim, dan ini definisi taghut yang paling bagus. Manusia itu dijadikan sebagai saingannya Allah, sebagai syarik sekutunya Allah. Kita terjemahkan saingan ya. Makhluk dijadikan sebagai saingannya Allah itu karena tiga sebab. Dia disembah, dia ditaati, dia diikuti secara mutlak. Dan itulah sumber taghut. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, at-taghutu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut adalah sesuatu yang disikapi oleh hamba melampaui batasnya, baik dalam bentuk yang disembah, yang diikuti, maupun yang ditaati. Sehingga berdasarkan definisi ini, Nabi Isa taghut. Dilihat dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa, karena dia menjadi sekutunya Allah atas perbuatan orang Nasrani. Meskipun beliau sendiri bukan taghut, karena beliau tidak ridha dengan sikap yang dilakukan oleh orang Nasrani. Malaikat yang dia diagungkan dan disembah selain Allah, taghut, dilihat dari perbuatan manusia yang mengagungkannya. Meskipun beliau bukan taghut, karena mereka tidak pernah ridha untuk disekutukan. Au matbu'in, atau yang diikuti. Diikuti itu karena punya keyakinan bahasanya mengikuti ini menuju surga. Diikuti itu karena alasan ideologi. Diikuti itu karena alasan ideologi. Apa beda antara diikuti dengan ditaati? Kalau diikuti karena alasan ideologi, kalau ditaati itu karena alasan dunia. Diikuti karena alasan agama, kalau ditaati karena alasan dunia. Pemimpin negara itu ditaati, bukan diikuti. Kiai itu diikuti, bukan ditaati. Para nabi dan rasul, mereka diikuti dan sekaligus ditaati karena mereka adalah pemimpin negara dan pemimpin agama. Sementara para ulama yang mereka bukan pemimpin negara, maka bisa diikuti tapi tidak ditaati. Pemimpin negara yang mereka bukan ulama, mereka ditaati tapi tidak diikuti. Dipahami ya? Jadi perbedaan antara diikuti dan ditaati. Kalau mengikuti itu karena alasan ideologi, kalau mentaati karena alasan duniawi. Namun melampaui batas. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka bisa jadi ada ulama yang dia menjadi taghut disebabkan karena pengikutnya yang terlalu mengikutinya sampai dalam hal yang salah pun diikuti. Meskipun beliau sendiri bukan tagut. Maka mereka melarang, jangan ikuti saya ketika saya keliru. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali sabda Nabi SAW. Karena tidak ada manusia yang boleh diikuti secara mutlak, sebagaimana tidak ada manusia yang boleh ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan, wattawaghitu katsiratun, tagut itu jumlahnya banyak. Wa ru'usuhum khamsah, tapi kepalanya ada lima. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Yang kedua wa man'ubita wa huwa raddin, orang yang disembah dan dia senang ketika disembah. Yang ketiga wa man da'anna sa'ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, dia maksa masyarakat, ayo sembah saya, kalau enggak dibunuh. Yang keempat wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku bisa mengetahui hal yang ghaib. Dan yang kelima wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan apa yang Allah turunkan. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalil tentang masalah wajibnya kufur kepada taghut diantaranya adalah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam masalah agama. Karena ar-rusydu dengan al-ghay telah jelas perbedaannya. Karena itu siapa yang kufur kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Dan itulah makna la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ra'sul amri, kepala segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu salah, kaki-kakinya, penopangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan punuknya itu jihad fi sabilillah. Beliau menggambarkan tiga hal ini hubungannya sebagaimana unta. Unta antara punuk dengan kepala tinggi mana? Tergantung posisinya ya. Kalau lagi makan ya tinggi punuk. Ya. Kalau lagi jalan tinggi punuk. Kalau lagi jalan tinggi punuk. Punuknya itu lebih kelihatan di atas dibandingkan kepalanya. Lalu posisi kepala ini apa? Posisi kepala ini yang mengarahkan kemana dia berjalan. Itulah Islam. Punuknya bagian puncak, itulah jihad. Sehingga ketika jihad digalakkan, maka Islam kelihatan. Kaum muslimin menjadi punya wibawa. Muslim punya wibawa, aturan menjadi dihargai karena jihad ditegakkan. Kemudian untuk bisa menjalankan ini, penopangnya adalah sholat. Maka kalau enggak sholat, ambruk. Dan ini hadis yang sahih. Sedangkan riwayat yang mengatakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan sholat maka dia merobohkan agama. Ini bukan hadis, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sampai di sini, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, penjelasannya insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah anak yang beramal soleh seperti sedekah, apakah secara otomatis pahalanya juga sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, atau harus menyebutkan nama orang tuanya dulu? Begitu juga jika berdoa untuk orang tuanya, haruskah menyebut nama orang tuanya? Kalau untuk berdoa, misalnya dia mengucapkan, ya Allah ampunilah orang tuaku, kalau berdoa ya, apakah perlu menyebut nama? Maka pertanyaannya, orang tuamu berapa? Nyebut nama itu jika ambigu, gitu ya. Nyebut nama, ada kewajiban nyebut nama itu jika ambigu. Misalnya, ada orang punya 5 anak perempuan, lalu dia mau nikahkan dengan salah satu lelaki dipanggil. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Diterima? Qabil tu nikah awal dan satu nafas ya, selesai. Saksi mengatakan sah. Dan putri bapak yang mana? Yang nomor 1 SD kelas 3 atau yang baru lahir bayi? Jadi dalam posisi seperti ini, ketika ambigu enggak boleh, harus nyebut nama. Dengan putriku yang bernama A atau yang bernama B, karena ambigu. Kalau enggak ambigu, enggak perlu nyebut nama. Putrinya cuma 1. Saya nikahkan kamu dengan putriku. Sudah selesai. Nah, putri bapak yang mana? Cuma 1 ini, enggak ada pilihan yang lain. Yang lainnya laki-laki. Nah, ketika tidak ambigu, sudah muayyan, maka boleh tidak nyebut nama. Karena itu ketika berdoa untuk orang tua, tidak harus nyebut nama. Yang kedua, kalau anak beramal, apakah otomatis pahalanya mengalir untuk orang tuanya? Jawabannya adalah tergantung dari berapa peran orang tua sehingga dia punya saham terhadap amal anaknya. Kalau dia enggak punya peran sama sekali, maka dia tidak mendapatkan pahala yang banyak dari amal orang tuanya. Tapi yang namanya orang tua pasti punya peran terhadap amal anaknya. Minimal dialah sebab anak ini ada. Karena itu bisa dipastikan setiap anak yang dia beramal soleh, orang tua turut mendapatkan pahalanya. Besar kecilnya tergantung dari berapa nilai saham dan keterlibatan orang tua dalam mewujudkan amal anak ini. Kalau dia punya saham yang besar, dia yang ngajari anaknya. Kalau gak bisa ngajari, minta orang lain untuk ngajari tapi dibayar. Anda menyekolahkan anak, kemudian dia mengenal agama, lalu dia beramal, punya peran gak? Ya, menyekolahkan itu peran, sehingga tetap mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hikmah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? 6 masa ini 6 hari ya. 6 hari yang dimaksud di sini hari apa? Apakah hari dunia ataukah hari akhirat? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih mendekati dari kalangan ahli tafsir adalah hari seperti yang kita kenal. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada hadis yang disebut dengan hadis turab. Masih ingat hadis turab? Hadis turab, Allah menciptakan tanah di hari Sabtu, menciptakan apa di hari Ahad, menciptakan di hari ini, dan Allah menciptakan Adam di hari Jumat, fi akhiri waktihi, di ujung waktu hari Jumat. Sehingga ada nama-nama hari, hari Sabtu dan seterusnya sampai Jumat. Berarti hari itu adalah hari yang kita kenal. Lalu kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Padahal Allah Maha Kuasa untuk kun fayakun. Para ulama mengatakan hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada para hambanya bahwa menciptakan sesuatu itu bisa melalui proses. Atau Allah ketika menciptakan sesuatu bisa melalui proses? Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu tanpa proses? Kita lahir di muka bumi ini pakai proses atau tidak? Atau kun fayakun tiba-tiba langsung ngarepe mbok ne? Pakai proses. Bapak ibu kita nikah ya. Kemudian terjadi perkawinan, ketemulah antara sel telur dengan sperma dan seterusnya sampai lahir kita. Lalu kenapa kita tidak tanya apa hikmahnya saya kok harus ada di kandungan ibu selama 9 bulan dan sama sebagaimana penciptaan langit dan bumi. Nah. Ada ustadz yang berkata bahwa televisi bisa disebut togut apabila melalaikan dari sholat. Apakah benar perkataan tersebut? Togut dalam definisi umum semua yang bisa menghalangi orang untuk taat kepada Allah, kalimat ini tidak salah. Sehingga ketika ada orang melakukan sesuatu dan menyebabkan dia, dan hukum asalnya itu mubah, tapi menyebabkan dia berbuat maksiat, maka dia perbuatan ini taghut. Karena dia melampaui dari batas yang telah ditetapkan. Olahraga bisa jadi sumber taghut dan bisa bahkan taghut terbesar. Karena korbannya banyak. Meskipun tidak sampai berbuat syirik ya. Ketika orang sudah bal-balan, Pak, berapa waktu sholat yang ditinggalkan? Asar, maghrib, isya. Itu yang sering jadi korban. Sehingga dia menjadi taghut karena menghalangi banyak orang untuk ibadah. Apa hukum membaca doa iftitah dan ta'awud dalam sholat? Hukumnya anjuran, tidak wajib. Menurut pendapat yang kuat, untuk iftitah, ulama ijma' sifatnya anjuran. Sedangkan ta'awud, ulama khilaf. Apakah itu wajib atau tidak? Jumhur mengatakan anjuran, dan ada sebagian yang mengatakan wajib, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Albani. Dan ini juga pendapat yang ditegaskan oleh Syekh Masyhur Al-Usalman. Bagaimana kondisi makmum jika ketika sedang membaca doa iftitah atau ta'awud, imam sudah membaca fatihah, melanjutkan baca atau mendengarkan fatihah? Maka makmum diam dan membaca fatihah, kecuali kalau tinggal sedikit. Misalnya anda baca doa iftitah yang pendek, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Anda doa baca iftitah tinggal kalimat wa atubu ilaih, imam sudah menyala. Maka sempurnakan, jangan diputus. Apa hukum berjualan di trotoar? Ada artikelnya di Konsultasi Syariah ya. Silakan merujuk di situ, insyaallah sudah cukup. Sekarang mulai ada razia SIM oleh polisi. Kayaknya sejak dulu, bukan sekarang ini. Saya tidak punya SIM, sudah beberapa kali tes resmi tidak lulus. Pertanyaan, ada program khusus buat SIM C, 400 ribu dijamin lulus. Biaya 100 ribu resmi tidak lulus. Saya tidak paham yang program khusus biasanya kan, ada yang 500 ribu SIM massal ya. Saya nggak ngerti itu prosesnya bagaimana. Kalau itu terukur, misalnya pemerintah memberikan apa, gerasi atau remisi, amnesti, wes pokoknya ampunan untuk para rakyat yang nggak punya SIM, bebas tes, tinggal foto, tapi bayarnya mahal. Tapi resmi pemerintah yang buat kebijakan itu, sehingga anda bayar itu terukur masuk negara. Insya Allah gak masalah. Tapi ketika ini melalui misalnya kelompok tertentu oknum di kepolisian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan misalnya, terus buat proyek seperti ini dan Anda tahu ini proyek, maka Anda tidak boleh ikut seperti itu. Tayyib, hukum selalu sembunyi jika ada operasi. Saya sudah terlanjur nembak SIM ya, sudah terlanjur. Kalau sudah menjadi istri atau suami itu jodoh, tapi qadarullah di tengah jalan cerai, apakah ini bukan jodoh? Jawabannya sampai cerai. Dia jodoh sampai cerai. Begitu cerai sudah, berarti bukan jodohnya lagi. Jadi tidak perlu bingung ini jodoh atau bukan, jodoh atau bukan. Ketika nikah jodoh, begitu cerai ya sudah selesai sampai di situ jodohnya. Karena jodoh juga bisa dibatasi waktu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.